السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. كتاب مسوق آيات الحمد لله رب العالمين tentang ta'awud dan bismillah kita tinggalkan. Kita masuk alhamdulillah rabbil alamin. Sebagian ahlul qura ada yang membaca dengan majrur seperti Hasan Basri dan Zaid bin Ali, itu membaca dengan majrur kasrah alhamdulillah alhamdulillah, ittiba'an lil awwal tsani, mengikuti yang awal, bismillah alhamdulillah. Tetapi tidak masyhur. Ya. Bahkan ada yang syadz, bacaan yang syadz salah satunya adalah alhamdulillah. Jadi tiga-tiganya ada alhamdulillah, ada alhamdulillah, ada alhamdulillah. Tetapi untuk alhamdulillah syadz. Syadz kita tahu adalah riwayat seorang perawi yang thiqah, tetapi bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah. Ditolak apa diterima? Ditolak. Ditolak. Karena perawi yang thiqah tidak mungkin bertentangan dengan yang lebih thiqah. Gitu ya. Maka yang lebih thiqah tentu yang dipakai. Ambil contoh mudah yang sering kita dengar. Imam Muslim meriwayatkan hadis 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu syaratnya ada empat. Bertawakal kepada Allah, tidak berubat dengan kai, tidak bertatoyur. Satu lagi, tidak merukyah. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau menurut riwayat Imam Muslim, orang yang pernah merukyah, dia keluar dari 70 ribu. Ini menyalahi dengan riwayat yang lebih sikoh dari Imam Muslim. Siapa? Imam Bukhari. Imam Muslim sikoh. Imam Bukhari lebih sikoh. Nah, sementara Imam Bukhari meriwayatkan syarat menjadi 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah bertawakal kepada Allah, sama tadi. Tidak berobat dengan kai, sama tadi. Kemudian tidak bertatoyur, menganggap sial sesuatu, sama. Yang terakhir, tidak minta ruqyah. La yastarkun, bukan la yarkun. Tidak minta diruqyah, kan bertentangan. Meruqyah dengan minta diruqyah kan beda. Gitu ya, bertentangan. Tidak bisa itu dikatakan sebagai tambahan. Beda kalau orang-orang mengatakan Rasul menunjuk ketika tasyahud menunjuk dengan jari. Itu aja. Wa'il bin Hujar menambah, Rasul menunjuk dengan jari dan digerakkan. Bertentangan apa tidak? Bertentangan. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Ini tambahan. Ini yang dimaksud dengan kaidah ziyadatu thiqah maqbulah. Tambahan dari perawi yang thiqah itu harus diterima. Ya. Rasul menunjuk ketika tasyahud menunjuk dengan jarinya. Titik. Nah, sementara Wa'il bin Hujar menambah, Rasul ketika tasyahud itu menunjuk dengan jarinya dan menggerak-gerakannya. Apakah ini bertentangan? Tidak bertentangan. Itu tambahan keterangan. Istilahnya Wa'il bin Hujar lebih kaya, lebih rinci, lebih tafsir. Beda dengan Imam Muslim dan Bukhari tadi. Muslim mengatakan tidak meruqyah. Imam Bukhari mengatakan tidak minta diruqyah. Tentu ini bertentangan. Karena antara meruqyah dengan tidak minta diruqyah kan beda. Gitu ya. Nah, maka para ulama berpegang dengan riwayat siapa? Bukhari. Bukhari. Oleh karena itu, siapa yang ingin masuk ke dalam 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka jangan pernah minta ruqyah. Adapun meruqyah, boleh. Dan ini kan bertentangan dengan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat. Nabi pernah meruqyah, Abu Sa'id Al-Khudri pernah meruqyah, beberapa sahabat pernah meruqyah. Berarti mereka keluar dong dari 70 ribu. Nah, maka bertentangan. Ah, begitu juga lafaz alhamda di sini syadz. Artinya menyelisihi riwayat yang lebih thiqah, bukan tambahan. Karena ada riwayat mengatakan yang lebih thiqah mengatakan tidak mansub. Tidak mansub itu tidak fathah. Ya, berarti tidak boleh alhamda. Ah, sementara riwayat perawi yang kurang thiqah mengatakan mansub, fathah, alhamda. Ah, berarti tertolak. Saya bacakan beberapa riwayat yang beliau bawakan dalam hal tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah sebelumnya beliau memberikan keterangan kepada kita bahwa tidak boleh mengakhiri pujian itu pada makhluk. Jadi harus diakhiri di Khalik Allah. Misalnya begini. Kita terkagum-kagum dengan kecerdasan seorang Imam Syafi'i misalnya. Ya. Yang umur 11 tahun, 10 lebih dikit, Imam Malik setelah menguji gurunya ini, setelah menguji dan itu kali pertama ketemu, terus panjang dialog sampai Imam Malik berkesimpulan, yajibu antakuna qadian, engkau sudah layak, engkau sudah sangat pantas menjadi qadi, menjadi hakim, padahal belum sampai 11 tahun. Tentu kita terkagum-kagum dengan kecerdasan beliau Al-Imam Syafi'i. Nah, bolehkah kita berhenti pujian itu sampai di situ? Jangan. Akhiri pujian itu pada Allah. Allah lah yang menciptakan akal kecerdasan Al-Imam Syafi'i. Itu maksudnya. Ya. Jadi ketika kita terkagum-kagum dengan apapun, ya, kekuatan sebuah gunung, kedahsyatan sebuah ini itu, ya, kita akhiri pujian itu pada diri Allah. Allah yang menciptakan itu semua. Apalagi ketika kehebatan itu, kepandaian itu, keahlian itu ada pada diri siapa? Diri kita. Diri kita itu lebih lagi. Agar apa? Agar jangan ada kesombongan, ujub, takjub terhadap dirinya. Ya, kan banyak dari kita yang walaupun dalam hati merasa lebih dari yang lain. Ya, mungkin saking cerdasnya ya, teman-teman sekelas itu jauh sekali levelnya. Lalu kita takjub dengan diri kita. Kagum terhadap diri kita walaupun dalam hati. Ini bibit. Bibit inilah yang pernah ada di hati siapa? Iblis. Iblis. Bagaimana tidak, Allah memberikan kehormatan kepada iblis untuk memimpin para malaikat, untuk memusnahkan jan dari bangsa jin yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi itu. Jibril, Mikail, dan seterusnya di bawah pimpinan iblis. Ada sesuatu di hati iblis. Takjub terhadap dirinya. Dan sukses. Sukses. Jan dari bangsa jin yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Ya, entah seperti apa pertumpahan darah. Sebagian mengatakan lebih dahsyat dari apa yang dilakukan oleh manusia. Lebih dahsyat dari apa yang dilakukan oleh Hitler, Westerling, ya, Fir'aun, Namrud, ya, lebih dahsyat. Berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maka ditumpas oleh para malaikat dipimpin oleh iblis. Iblis merupakan individu yang sangat besar, sangat mulia. Taat kepada Allah waktu itu. Ada sesuatu di hati iblis membesarkan dirinya. Jibril tidak tahu, Mikail tidak tahu. Tapi Allah Rabbul Alamin tahu. Maka Allah ingin tampakkan itu. Dan terjadilah apa yang terjadi. Ya. Allah uji iblis. Mau enggak merendahkan dirinya di hadapan makhluk yang baru saja diciptakan. Ya. Istilah kita umurnya kemarin sore. Disuruh menundukkan diri. Disuruh merendahkan diri. Disuruh memuliakan Adam dengan cara sujud, bukan menyembah, bukan memuliakan. Waktu itu pernah kita bahas ya, sujud kepada sesama manusia itu boleh. Kapan? Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya syariat beliau yang tidak membolehkan menghormati manusia dengan cara sujud. Dan dengan cara apapun. Mau sujud, mau sungkem, mau nunduk, mau bungkuk, mau apapun, mau meletakkan tangan di dahi, di dada, dimanapun, tidak boleh. Karena Islam telah menghapus seluruh jenis penghormatan dengan satu penghormatan, yaitu salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu-satunya yang diperbolehkan. Ya. Nah, maka ini pelajaran besar bagi kita. Seandainya kita merasa ada sesuatu dalam diri kita. Yang lain ngapalin lama, dia ngapalin belum sampai 5 menit sudah hafal misalnya. Yang lain belum paham, dia sudah paham. Ada kelebihan. Ya. Yakinilah bahwa ini hanya pemberian. Ya kan? Hanya pemberian. Berarti yang patut dipuji siapa? Yang memberi. Yang memberi Allah Rabbul Alamin. Ini cuma pemberian. Apa hebatnya sih orang diberi doang? Sadarnya begitu. Ya, sama dengan si A dan si B. Si A tidak diberi, si B diberi mobil. Ya, enggak ada kehebatan si B ini. Cuma diberi saja. Dan tidak ada alasan. Kalau manusia barangkali ada alasan ya. Si A saya tidak kasih mobil, si B saya kasih mobil, karena dia prestasinya bagus, karena dia rajin, karena dia berprestasi. Ya, kalau Allah, apa begitu? Allah memberikan kecerdasan kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Bukhari. Ada alasannya? Ada? Tahu alasannya? Gak ada. Mana alasannya? Allah tahu, kita gak tahu. Terserah Allah, suka-suka Allah. Ya? Anak seorang ulama besar, Allah tidak beri kecerdasan. Ya, anak biasa, bahkan anak janda Imam Syafi'i, ayahnya sudah meninggal. Ya, Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Ya kan? Anaknya Imam Syafi'i enggak dikasih. Ini tidak otomatis, seorang ulama anaknya harus ulama. Cucunya harus ulama, tidak. Ya. Seorang nabi, anaknya harus nabi? Tidak. Bahkan orang kafir, anaknya nabi? Ada enggak? Bapaknya kafir, anaknya Nabi, ada enggak? Ada, Nabi. Nabi Ibrahim. Iya kan? Ayahnya Nabi, anaknya kafir, ada? Ada, Nabi. Nabi Nuh. Anaknya bernama Kanaan. Nah, berarti betul-betul terserah Allah. Hak Allah, pemberian Allah. Siapa yang mau diberi, siapa yang tidak. Termasuk keimanan kita ini. Pernahkah kita berpesan kepada Allah supaya dilahirkan hidup dalam keadaan beriman muslim? Kapan? Kapan kita berpesan kepada Allah? Kapan kita memohon kepada Allah? Kapan kita berusaha? Bahkan ketika ada orang yang bertanya kepada kita, kapan Bapak berusaha jadi orang Islam? Ya, saya kira kita enggak bisa jawab. Kapan kita berusaha supaya jadi orang Islam? Kapan? Enggak ada ya kan? Berjalan dengan sendirinya. Lahir dari ayah ibu yang muslim. Ya. Lahir usia 7 hari diakikahi. Diberi nama. Terus usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Hampir setiap waktu mendengarkan azan. Gitu. Usia TK dimasukkan ke TK Islam. Lulus dimasukkan ke SD Islam atau SD umum, SD negeri. Kemudian sorenya disuruh ngaji. Enggak mau ngaji, dicubitin kita ya kan. Dipukulin, dibentak-bentak suruh ngaji. Kita malas-malasan waktu itu. Namanya anak kecil, enggak tahu apa-apa ya. Terus berjalan, begitu saja. Ya, malas ngafalin Al-Quran oleh guru agamanya. Disuruh harus ngafalin. Ya, terus sampai kita sadar bahwa kita mendapatkan nikmat terbesar, yaitu Islam, iman. Kapan kita berusaha? Orang dipaksa kan oleh ayah ibu kita. Nah, kapan coba kita berusaha jadi seorang muslim? Tidak ada. Semua betul-betul pemberian dari Allah, catatan Allah, takdir Allah. Gimana kita mau sombong? Gimana kita mau membesarkan diri kita? Ini usaha saya, ini temuan saya, ini hasil kerja saya, ini karena saya rajin datang ke pengajian-pengajian. Mana? Tidak boleh menyombongkan diri seperti itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang rajin ngaji ke sana, kemari, dan seterusnya. Akhirnya terancam neraka. Pengajiannya pengajian sesat. Ya kan? Ngaji akhirnya mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Gara-gara ngaji itu. Gara-gara ngaji dia bilang Abu Hurairah pembohong. Ya, maunya dia kan baik ngaji. Tapi Allah sesatkan. Allah pertemukan dengan ustaz yang sesat, akhirnya bom bunuh diri. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah tidak pertemukan kita dengan guru-guru yang sesat. Akhirnya kita tidak seperti mereka tapi belajar Al-Qur'an dan Sunnah sesuai manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dari mana coba nikmat itu kalau bukan? Kalau bukan pemberian Allah, hadiah Allah, atas apa? Bukan atas apa-apa. Ya, bukan atas kepintaran kita, atas kedermawanan kita, ketaatan kita, enggak. Enggak, berapa banyak orang yang lebih dermawan dari kita, lebih taat dari kita, lebih rajin sholatnya dari kita. Tapi, tega-teganya membunuh sesama muslim, atas nama jihad. Bodoh sekali kan mereka disesatkan oleh Allah. Ini dia. Maka luar biasa penjelasan beliau dalam hal ini. Bahwa pujian harus diserahkan berakhir pada diri Allah. Tidak boleh berakhir pada diri manusia. Beliau sedikit mengajak kita dalam masalah nahwu ya. Alhamdulillahi. Kenapa lillahi Allahi? Karena ada huruf jar li. Kemudian Rabbi. Kenapa bukan Rabbu? Rabbul Alamin. Kenapa Rabbi? Karena ini sebagai badal. Badal itu harus mengikuti mubdal. Mana mubdalnya? Allah. Allahnya majrur. I. Maka Rabbnya juga harus ikut majrur Rabbi. Maka salah kalau dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Yang benar alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun alhamdulillah masih ada. Tadi sudah kita bahas ya. Ada sebagian ulama ahlul qurra yang membaca alhamdi. Adapun alhamdu ini marfu karena sebagai mubtada. Mubtada kan harus marfu, ya kan? Tidak boleh majrur, tidak boleh mansub. Dan salah satu sifat Allah yang sangat menonjol dan diakui oleh Allah, dikhabarkan, diberitakan oleh Allah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat itu tidak boleh kita tiru. Biarkan hanya Allah yang memiliki sifat itu. Beda dengan sabur, Allah Maha Sabar. Boleh enggak kita meniru sifat Allah itu sabar? Boleh. Bahkan harus, kita harus bersabar, ya kan? Allah melihat, Allah mendengar. Tidak usah ditiru, memang kita sudah melihat, sudah mendengar. Sama kan? Allah melihat, Allah mendengar. Sama, kita juga melihat, kita juga mendengar. Tentu penglihatan kita tidak sama dengan penglihatan Allah. Pendengaran kita tidak sama dengan pendengaran Allah. Kemudian Allah tahu, kita juga tahu hal-hal tertentu. Berarti Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu. Tapi ingat, ilmu Allah tentu tidak sama dengan ilmu kita. Ilmu kita sangat terbatas sekali, sedangkan ilmu Allah tidak terbatas. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Allah. Seandainya ada jawaban, kita urutkan dari pojok sana, ya. Ya Allah, ini si A, nanti masuk surga apa neraka? Tentu Allah bisa jawab. Sebelahnya ya Allah, surga apa neraka? Nah, oh surga. Sebelahnya lagi ya Allah, neraka. Sebelahnya lagi, Allah rahasiakan. Allah rahasiakan. Ya, si fulan ini sampai dia mati akan sholat berapa rakaat ya Allah? Bisa jawab nggak Allah? Bisa. Si fulan ini sampai dia mati akan berapa kali minum khamr? Allah bisa jawab. Si fulan ini sampai dia mati, berapa kali dia berbohong? Allah bisa jawab. Tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Ya. Jangan samakan ilmu Allah dengan ilmu kita. Tapi sama-sama berilmu, ya. Sama-sama berilmu. Nah, sekarang ada yang ada pada diri Allah itu dan tidak boleh ada pada diri kita. Apa? Nah, yang sedang kita bahas ini. Suka dipuji. Salah satu sifat tercela pada diri kita. Ketika apa? Suka dipuji. Apa istilahnya? Gila pangkat, gila hormat. Iya kan? Ini sifat yang tercela. Dan itu banyak terjadi pada diri kita. Bagaimana Allah? Allah sebaliknya. Allah sangat suka dipuji. Suka sekali Allah dipuji. Maka Allah wajibkan manusia untuk setiap hari memuji-muji Allah. Dalam sholat, dalam azan, dalam qomat, dalam zikir, zikir pagi, zikir petang. Mendengar azan dan itu penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Dari takbir sampai salam, sulit kita menghitung berapa kali kita memuji Allah. Yang subhanallah, yang la ilaha illallah, yang Allahu akbar. Dan begitulah Allah sangat menyukai pujian. Allah katakan tidak ada yang menyukai pujian lebih dari aku. Misalnya si siapa yang sangat suka dipuji, Allah lebih suka. Hanya kalau si fulan ini tercela karena gila hormat suka dipuji, Allah tidak tercela. Allah tidak tercela. Allah sangat senang dengan pujian. Oleh karena itu ayat-ayat yang besar, surat-surat yang agung itu isinya apa? Isinya penuh dengan pujian. Sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran yang 6.000 sekian ayat, ayat terbesar apa? Ayat kursi, coba lihat isinya. Penuh dengan pujian, membahas tentang Allah. Enggak ada bahas tentang riba, ciri-ciri riba apa, khomer hukumnya apa. Enggak ada kan di ayat kursi? Gitu. Ayat tentang haramnya khomer, ayat yang besar. Ayat tentang pujian-pujian kepada Allah jauh lebih besar. Gitu ya. Maka Allah menjamin surga bagi orang yang tidak pernah meninggalkan ayat kursi setiap kali selesai sholat fardu. Ya. Orang yang merutinkan baca ayat kursi setelah sholat fardu, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga. Tidak ada. Kecuali kalau dia tidak mati. Ya, kalau enggak mati ya mana mungkin masuk surga ya. Masuk surga kan harus mati dulu. Ya kan? Ini bahasa Nabi begitu. Kemudian surat. Surat yang paling besar di antara 114 surat dalam Al-Qur'an. Surat terbesar apa? Al-Fatihah. Isinya apa coba? Tentang riba, tentang khamr, tentang judi enggak ada. Tapi tentang pujian-pujian kepada Allah. Maka Allah lebih menyukai surat-surat, ayat-ayat, doa-doa yang penuh dengan pujian-pujian terhadap dirinya. Karena Allah sangat menyukai pujian. Dan sifat ini haram kita tiru. Tidak boleh kita memiliki sifat senang dipuji, hobi dipuji, lalu nyari-nyari, riya, pamer, segala macam. Ini tidak boleh. Ini salah satu sifat Allah di antara beberapa sifat Allah. Tidak banyak memang ya, yang tidak boleh kita tiru. Yang kalau itu pada diri kita, maka kita menjadi tercela. Kalau itu pada diri Allah, Allah terpuji. Ya, suka dipuji. Satu lagi apa? Sombong. Sombong ini salah satu sifat Allah. Yang terpuji, kalau Allah tidak sombong, maka bukan Tuhan namanya. Sifat Tuhan adalah sombong. Menyombongkan dirinya, membesarkan dirinya. Akulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Akulah satu-satunya yang bisa menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya yang menurunkan hujan. Akulah satu-satunya yang berhak diibadai. Apa ini kalau bukan sombong? Membesarkan dirinya. Dan tepat, benar, jujur. Kenyataan memang seperti itu. Adapun manusia, walaupun kenyataan seperti itu tidak boleh. Karena pada hakikatnya, tidak mungkin dia bisa melakukannya kalau bukan atas pertolongan Allah. Misalnya masjid ini saya yang bikin. 100% dananya saya, ya kan? Semua marbot segala macam saya yang gaji. Lalu saya membesarkan diri saya. Nah, kalau bukan karena saya, enggak jadi masjid ini. Seolah benar, memang dari saya ya. Tapi pada hakikatnya tidak. Kalau saya tidak ditolong oleh Allah, kalau saya tidak diberikan rezeki oleh Allah, enggak mungkin saya bisa. Kalau Allah kan enggak. Ya, Allah bisa menurunkan hujan atas bantuan siapa? Enggak ada. Allah bisa menghidupkan dan mematikan atas bantuan siapa? Enggak ada. Allah berhak diibadai karena ada siapa? Ya enggak ada. Jadi enggak ada yang turut andil atas kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah. Maka pantas Allah menyombongkan dirinya. Kalau manusia tidak pantas. Walaupun sekilas benar. Seperti yang kita bahas tadi. Tapi tidak mengembalikan pujian itu berakhir pada diri Allah. Tidak boleh. Contoh yang menarik siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditanya oleh salah seorang Bani Israel. Ya Nabi Musa, yang paling alim sekarang ini siapa? Yang paling berilmu hari ini siapa? Jawab Nabi Musa siapa? Aku enggak tahu kalau bukan aku. Dipulangkan kepada dirinya. Ya aku. Secara bahasa memang benar. Nabi adalah manusia yang paling alim di zamannya. Di zaman Nabi Musa yang paling alim tentu Nabi Musa. Di zaman Nabi Ibrahim yang paling alim tentu Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Isa yang paling alim tentu Nabi Isa dan seterusnya. Maka seolah jawaban Nabi Musa ini benar. Tapi karena Nabi Musa tidak memulangkan kepada Allah, maka Allah enggak terima. Allah enggak ridho. Mestinya Nabi Musa mengatakan Allah, kemudian aku. Gitu. Memulangkan pujian itu kepada atau Allahu a'lam. Gitu ya. Maka Allah tegur beliau. Allah wajibkan Nabi Musa untuk menemui seorang yang tidak dikenal oleh manusia. Nabi Musa juga enggak kenal. Ya, bayangkan seorang nabi, seorang rasul disuruh berguru kepada orang yang tidak dikenal. Kayak apa rasanya, ya kan? Tapi karena ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Demi ilmu. Dan seterusnya tiga hal itu ya. Bisa dilihat di surat Al-Kahfi. Dan Nabi Musa dibikin seperti anak kecil. Oleh Khadir ini dibikin seperti anak kecil. Padahal Nabi, Rasul, Ulul Azmi pernah mendengar suara Allah secara langsung. Oleh Khadir dibikin anak kecil. Diam. Diam. Ikut aku. Ngikut saja Nabi Musa. Ini atas perintah Allah. Ini hukuman bagi orang yang tidak memulangkan ilmu kepada Allah. Ya? Sampai bunuh anak kecil kan? Bunuh anak kecil mau protes. Ya, diam. Diam Nabi Musa. Padahal Khadir ini membunuh anak kecil. Luar biasa ya. Dosa apa ini anak kecil? Dari awal Khadir sudah bilang, kau gak akan sanggup. Ya. Kau tidak akan sanggup. Kau harus diam. Jangan bertanya. Awalnya mengatakan sanggup. Iya, aku tidak akan bertanya. Aku akan diam. Tapi gak kuat. Gak ada hujan, gak ada angin. Ada bocah kecil dibunuh. Masuk diem aja kita, ya kan? Nabi Musa gak diem aja. Nanya. Ya, dan seterusnya ada tiga hal itu ya. Nah, ini dia. Gara-gara Nabi Musa tidak memulangkan ilmu itu kepada Allah. Ma an'amallahu ala abdin ni'matan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih, riwayat Ibnu Majah. Setiap kali Allah memberikan satu nikmat kepada seorang hamba. Entah makanan, entah minuman, entah motor, entah mobil, entah intan berlian. Lalu si hamba ini mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia memuji Allah. Illa kana alladhi a'ta afdalu mimma aqadha. Illa kana alladhi u'tiya afdalu mimma aqadha. Maka setelah dia mengucapkan Alhamdulillah itu, maka yang dia berikan itu, yang dia ucapkan itu, apa tadi? Yang dia ucapkan apa tadi? Alhamdulillah, itu lebih baik dari apa yang dia ambil. Lebih baik dari yang dia ambil. Yang dia ambil tadi apa? Motor, mobil, intan, berlian, uang miliaran, dan seterusnya. Itu lebih baik Alhamdulillahnya. Kalau kita tahu. Tapi berhubung kita tidak tahu, kita tidak bisa merasakan. Ya? Dapat mobil mewah, harga 2 miliar. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Mobil 2 miliar sama Alhamdulillah, bagusan mana? Kata Allah, bagusan Alhamdulillah. Kata iya, kata kita, ngosok sih ya Allah. Perasaan bagusan mobilnya dah. Ya kan? Karena kita pakai kacamata kita. Kacamata Allah, Allah yang maha tahu. Alhamdulillah itu lebih baik daripada yang 2 miliar itu, yang 5 miliar itu. Kenapa? Selesai ketika kita mati. Selesai. Adakah bekas sedikit saja dari 2 miliar, 5 miliar ketika kita mati? Enggak ada bekas sedikit saja. Enggak ada bekas-bekasnya sama sekali. Hanya 3 lapis kain kafan. Iya kan? Tidak ada yang kita bawa. Yang paling sederhana. Ya, yang paling sederhana. Enggak ada. Ya. Sedangkan alhamdulillah ini terus dibawa ke kamar. Karena sholat, puasa, azan, qomat, tawaf, sa'i, baca Al-Quran, tasbih, tahmid, itu oleh Allah akan dikekalkan balasannya. Yaitu. Allah tidak, kamu sholat sekali, nih balasannya 100 tahun. Sholat sekali, dibalas dengan kenikmatan surga 100 tahun. Berarti kan hitung-hitungan ya. Sholatnya berapa kali? Kan bisa dihitung tuh. Ya kan? Walaupun jauh sekali. Taruhlah 1 miliar abad misalnya. Ya kan? Tapi kata-kata 1 miliar abad, kekal gak? Kekal gak? Gak kekal lah. Ada batasannya. Kekal itu kan selama-lamanya, gak ada batasannya. Nah, seandainya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kok ada jangka waktunya, artinya tidak kekal, maka akan tiba saatnya kita harus keluar dari surga. Ya kan? Udah atau minimal boleh di surga, tapi enggak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas surga, ya kan? Ya karena kan sudah selesai, ya. Bisa saja kan panggil Pak kemari, ya. Ini menurut catatan, ini dari sholat Bapak, puasa Bapak selama 40 tahun, baca Al-Quran Bapak selama 30 tahun. Kayaknya udah kebalas semua dah ini. Ya. Bapak udah 1 miliar abad nih di surga nih. Ya. Nah, gimana nih? Ya. Mau cari surga lain apa di sini tapi enggak. Pasti akan ada begitu. Ya kan? Karena apa? Kalau sholat itu balasannya tidak kekal. Sujud itu balasannya tidak kekal. Berapa banyak saudara-saudara kita sholat baru seminggu, bahkan ada kan sholat baru sekali, ikut jihad bersama Nabi kan, mati. Kekal gak di surganya? Kekal, kenapa? Karena sholat itu, syahadat itu, amal soleh itu akan dibalas oleh Allah secara kekal. Berarti lafaz alhamdulillah sekali akan dibalas oleh Allah kekal selama-lamanya. Gimana Al-Fatihah, gimana sholat, gimana jihad. Ya, semakin sadar betapa kecilnya dunia itu. Ya, walaupun bermiliar-miliar, tapi selesai. 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Saya kira 40 tahun juga kita gak berani ngomong begitu ya. Kayaknya saya masih 40 tahun lagi nih menikmati dunia. Saya kira gak ada yang berani begitu ya. 30 enggak juga ya kan, di antara kita sudah ada yang 50, 55 ya. Berapa itu? Bahkan enggak mustahil bulan depan, minggu depan, hanya Allah yang tahu. Nah, sudah selesai. Karir, jabatan, pangkat, kedudukan, mobil mewah, semua berakhir semua. Berarti bodoh sekali kalau terus kita menumpuk-numpuk harta, betapa bodohnya. Ya. Melupakan yang kekal abadi di depan kita. Yang ini ada kedhaifan dalam riwayatnya, tapi karena ada syahid maka bisa terangkat. Ya. Lau anna dunya bihadzafiriha fi yadi rajulin min ummati. Seandainya dunia seisinya itu berada di tangan seseorang, salah satu umatku memiliki di tangannya seluruh dunia dan isinya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Lakanal hamdulillah afdalu min dzalik. Maka alhamdulillah itu lebih baik dari dunia seisinya yang ada di tangannya itu. Ya. Ini semakna dengan hadis sahih tadi, walaupun yang kedua ini ada kedhaifan. Kemudian, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Sebaik-baik ucapanku dan ucapan para nabi sebelumku. Berarti sekitar 124.000 manusia terbaik, yaitu para nabi. Itu di antara kalimat yang terbaik, kalimat yang keluar dari mulut manusia terbaik 124.000 itu, tentu macam-macam ya kan? Ada tasbih, ada tahmid, ada ini, ada itu. Nah, yang terbaik apa? Ini Nabi memberikan khabar kepada kita bahwa seluruh para nabi yang 124.000 itu, termasuk aku, kata beliau, kalimat yang terbaik yang keluar adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Apa ini? Pujian tertinggi terhadap Allah. Ya, alhamdulillah, pujian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lebih dari sekedar pujian. Karena bermakna tauhid. Pujian yang mengandung arti tauhid. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Apa ini? Memuji. Jelas, memuji. Pujian yang bermakna tauhid. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, sedangkan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, jangan lupakan alhamdulillah, memuji Allah dulu. Maka sunnah ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, kita puji-puji dulu Allah. Dan usahakan antara yang kita pinta dengan pujian-pujian tersebut apa? Nyambung, sesuai, ada hubungannya. Ya. Kalau kita minta rezeki, yang kita sebut apa? Kalau kita mohon ampun, yang kita sebut apa? Kalau kita ingin agar masalah kita selesai, yang kita sebut apa? Ini bagian dari fikih Asmaul Husna. Nah, termasuk alhamdulillahirabbil alamin tentu bagian dari fikih Asmaul Husna. Ya, itu saja. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ustaz. Silakan. Mengenai kisah Imam Muslim dan Imam Bukhari tentang empat syarat dari tidak memasuk surga tanpa hisab tanpa adab. Itu terjadi perbedaan. Sehingga kita bisa katakan bahwa Imam Muslim tidak sikoh lagi. Tidak sikoh lagi? Enggak tidak sikoh. Kurang sikoh dibanding Imam Bukhari. Kalau itu kan sudah ada, bukan karena peristiwa itu, bukan karena periwayatan itu. Semua ulama tentu sepakat urutan kesikohan itu, seandainya ada urutannya, Imam si A, Imam B, mana yang lebih tinggi? Bukhari, baru Muslim. Ya, mungkin langsung apa selisih siapa? Ya, ulama kan membuat tingkatan, ya kan? Maka ada kalimat awsakun nas fi zamani, sesikoh-sikoh manusia di zamannya. Ya, sodu. Sikoh saja. Ulama sepakat. Jika ada pertanyaan, apakah Imam Muslim itu sikoh? Sikoh. Bagaimana Imam Bukhari? Lebih sikoh lagi. Gitu. Tidak berada di derajat yang sama. Bahkan mungkin tidak ada. Dan sulit sekali mengatakan bahwa si A dan si B ini derajatnya sama persis. Ya sulit. Namanya manusia berlebih dan berkurang. Termasuk ulama ahlul hadis berlebih dan berkurang. Nah, contoh Bukhari dan Muslim, tentu Bukhari lebih tinggi. Nah, dalam hal ini Bukhari meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan Muslim. Maka yang dipakai siapa? Bukhari. Gitu ya. Dalam hal tadi. Gitu. Dan ini gak ada hubungannya dengan hadis yang lain. Dan tidak menyebabkan dengan demikian, maka Imam Muslim sudah tidak sikoh lagi, keliru. Dalam hal itu aja. Karena memang bertentangan. Iya kan? Karena memang bertentangan. Harus dipakai salah satunya. Yang benar yang mana nih? Apa minta rukyah, apa merukyah? Kan harus ada jawaban. Nah, jawabannya dikeluarkan oleh para ulama, yang benar adalah yang tidak minta rukyah. Bukan tidak merukyah. Gitu ya. Jika karena ketidaktahuan kita pernah minta rukyah, kemudian kita bertaubat, apakah kita masih berkesempatan masuk ke 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab tangan, tanpa azab? Ya, ya, karena kaidahnya begini. Orang yang bertaubat dari dosa adalah sama dengan apa? Sama dengan orang yang belum pernah melakukan dosa itu. Ini kaidah. Misalnya, ada seorang pelacur. Selama 15 tahun dia melacur. Pak, berapa ratus kali, berapa ribu kali dia berzina. Kemudian dia bertaubat. Taubatan nasuha. Dan diampuni oleh Allah. Allah mengampuni dosa si pelacur ini. Maka, detik itu, atau ketika pelacur ini mati, dia sama dengan wanita yang belum pernah berzina. Gitu. Begitu juga ketika orang bertaubat dari khamr, bertaubat dari judi, bertaubat dari meninggalkan sholat, dan taubatnya diterima, maka dia persis seperti orang yang belum pernah berjudi, minum khamr, belum pernah meninggalkan sholat. Ya. Nah, berarti jawaban tadi insya Allah ada harapan. Kalau sholat Ustaz, mungkin kan kalau yang dua ke atas, misalnya sholat subuh, ada yang berkahiyat, istirahat atau tawaf. Ini kalau kita lihat sahabat kan itu di dalam Nabi, pasti kan kalau persis yang perbedaan ulama, sahabat enggak ada. Sahabat kalau enggak iftiras, tawaruk. Kalau enggak tawaruk, iftiras. Gimana enggak? Kan Nabi sholat di depan mata mereka. Mana mungkin mereka berselisih, ya? Oh, gimana iftiras pas tawaruk? Ya lihat aja Nabi. Sama kayak turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu, ya kan? Kan luar biasa perselisihan itu, ya. Dari zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari, sampai sekarang Sahal bin Sa'ad bin Basa Utsaimin berselisih. Sahabat? Nah, gimana berselisih? Tinggal lihat aja. Sahabat yang paling rendah, yang tidak terkenal dengan keilmuannya, taruhlah seperti Mughis, Barirah, ya kan? Budak-budak gitu. Adakah berselisih? Turun sujud, dengkul dulu apa tangan? Gimana berselisih? Tinggal lihat Nabi aja. Tiap hari Nabi sujud di depan mata mereka. Nah, itulah bedanya kita dengan sahabat. Bedanya para ulama dengan sahabat. Gak ada apa-apanya itu para ulama dibanding dengan sahabat. Apalagi kita lebih gak ada apa-apanya lagi. Gitu ya. Nah, dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke atba'u tabi'in, mulai bias di situ. Khobar itu tidak sampai serinci itu. Jadilah perselisihan. Adapun sahabat tidak. Jadi kan antum bertanya, kenapa kok bisa berselisih? Turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu? Salat subuh itu iftiras apa tawaruk? Jawabannya itu waktu. Adapun para sahabat tidak. Mana mungkin mereka berselisih terhadap sesuatu yang dilakukan oleh Nabi di depan mata mereka. Ya. Nah, mulai tergambar. Kenapa sahabat itu lebih utama dari siapapun? Ya, ini dari satu saja kita merasa betapa memang para sahabat lebih dari siapapun. Lebih dari Imam Syafi'i, lebih dari Imam Bukhari, lebih dari Mujahid, Tawus, Atha' bin Abi Rabah, Hasan Basri. Semuanya derajatnya di bawah para sahabat yang paling rendah sekalipun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Satu, bagaimana jawaban si fulan kalau si fulan itu dipuji oleh seseorang? Apa sebaiknya harus dijawab? Terus yang kedua, mengenai perselisihan perbedaan itu. Kadang-kadang kita orang awam bingung kita mau ngambil yang mana nih. Kadang-kadang karena setiap penyaji itu kadang-kadang, bukan setiap ya, kadang-kadang penyaji itu kan memberikan paparan perbedaan-perbedaan, sehingga kita dituntut untuk bisa mengambil sendiri. Nah, karena kita orang awam kadang-kadang bingung mana yang sikoh, mana yang tidak. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pujian itu seperti apa? Ketika tidak berlebihan, ketika tidak masuk dalam kategori maddahin yang menyanjung-nyanjung, istilah kita menjilat gitu ya, maka ya sudah, kita aminkan mudah-mudahan pujiannya benar ya, seperti yang diucapkan oleh siapa? Abu Bakar ya. Ketika Abu Bakar dipuji orang, ada orang pernah memuji-muji Abu Bakar dan pujiannya tidak gulu, tidak maddahin, tidak menyanjung-nyanjung, tidak istilah kita menjilat ya. Maka Abu Bakar berdoa. Allahumma ja'alni khairam mimma yaqulu. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka ucapkan, yang mereka sangkakan gitu. Jadi tidak memastikan. Ya. Ampuni aku terhadap apa yang mereka lakukan, ya. Ampuni aku terhadap mereka yang tidak tahu, terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu, gitu. Maksudnya Abu Bakar merendah. Mereka menyanjung-nyanjung aku karena apa? Karena mereka enggak tahu aibku, gitu. Karena mereka enggak tahu dosaku. Karena mereka enggak tahu cacatku, mereka enggak tahu maksiatanku. Nah, yang mereka enggak tahu itu ya Allah, ampuni aku. Ya, adapun mereka menyanjung-nyanjung aku dan itu enggak ada pada diriku, ampunilah. Ya. Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Jadi betul-betul merendah. Ya. Ah, tapi kalau maddahin, penjilat, tentu kita bisa membedakan ya, mana memuji yang biasa, mana yang berlebihan. Nah, kalau berlebihan maddahin, kita disuruh ngambil pasir, ya kan? Nah, cari pasir kalau ada ya. Nah, taburkan ke mukanya. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza ra'aitumul maddahin fahtu fi wujuhihi mutraw. Apabila engkau melihat maddahin, maka ambilkan pasir debu, taburkan ke wajahnya. Yang kedua, kita bebas, Bu. Kita bebas dari ustadz manapun, bahkan kita bebas dari tokoh, dari syekh, dari ulama manapun. Maka ketika seorang ustadz menerangkan dengan keterangan dan ibu ambil, silakan. Ibu enggak ambil karena lebih sikoh dengan ustadz yang lain, silakan, merdeka. Merdeka, ya kan? Jangan bingung merdeka. Ah, kalau ibu terus belajar, pelan, sabar, belajar. Nah, nanti bisa memilih. Gitu ya, bisa memilih. Ambil contoh begini. Ada dua orang profesor doktor, kalau gak salah dua-duanya ahli kanker ya, berdebat. Saya nonton debat ini bengong, nggak tahu apa-apa. Istilah-istilahnya yang dipakai saya nggak tahu. Nah, ada seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran, baru semester 4 atau 5. Dia bisa menyimak dan dia bisa memilih. Nah, ini contoh sederhana ya. Kenapa? Karena dia tahu, dia belajar. Gitu. Walaupun pilihan dia belum tentu benar, enggak masalah. Ya, intinya dia bisa memilih. Karena apa? Dia belajar. Walaupun baru 4 atau 5 semester. Melihat profesor, doktor, dua-duanya ahli kanker berdebat, dia bisa memilih. Bukan menghakimi ya, tapi bisa memilih. Kalau saya boro-boro, ya, dia ngomong apa, saya enggak paham. Gitu ya. Ah, kira-kira begitu, Bu. Kalau Ibu belajar terus, belajar, paham, sabar, insya Allah Ibu bisa memilih. Ketika bisa memilih, ini nikmat. Terlepas benar atau salah ya, ini nikmat. Yang kasihan kan, lihat orang-orang yang enggak tahu apa-apa. Kata jamaah tabligh begini, kata Ikhwanul Muslimin begini, kata HTI begini. Bingung saya, bingung dia. Ya, kasihan dia bingung. Dia enggak mau belajar. Ya, Ibu bingung, musibah kalau Ibu bingung, ya kan? Kata HTI begini, kata jamaah tabligh begini, kata Ikhwanul Muslimin begini, kata Muhammadiyah begini, kata FPI begini, kata NU. Ibu bingung, musibah. Ibu jangan bingung. Oh, begini. Minimal kita bisa milih. Kebenaran ada di tangan Allah tentunya, ya kan? Minimal sebuah kenikmatan kalau kita bisa memilih. Wallahu a'lam. Salah pilihan tadi. Enggak apa? Enggak masalah. Ya hidup ini kan enggak mungkin kan kita enggak dapat wahyu. Pilihan kita bisa benar, bisa salah, enggak masalah. Minimal kita bisa memilih dan tidak bingung. Dan berdasarkan kaidah ilmu yang kita pelajari, akhirnya salah. Kita serahkan kepada Allah. Enggak, karena sudah mengikuti prosedur itu. Yang bingung itu yang musibah. Kalau kita bisa memilih, insya Allah itu bukan musibah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.